Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, penyerbuan Zionis Yahudi kepada saudara-saudara kita di Jalur Gaza hari ini, hari Ahad, menginjak hari ke-9. Dimulai dari hari Sabtu yang lalu dan sekarang sampai Ahad hari ke-9. Dan yang telah gugur sebagai syuhada insyaallah hampir mencapai 500. Yang terluka hampir mencapai 3000. Kalau kita hitung, satu hari itu ada 24 jam, kemudian dikalikan 9 hari. Kemudian kita hitung orang-orang yang terluka dan meninggal dunia. Maka akan ketemu angka bahwasannya di Jalur Gaza tiap-tiap 4 menit itu selalu ada orang yang gugur sebagai syuhada atau terluka. Tiap 4 menit. Mulai hari Sabtu yang lalu sampai sekarang. Ini adalah merupakan tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah. Dan kita tidak kaget karena memang itulah sifat Zionis Yahudi. Perjanjian dengan mereka, perdamaian dengan mereka tidak ada artinya. Untuk Yahudi tidak ada kata lain kecuali perang. Kemudian hari Kamis yang lalu ada salah seorang pemimpin Hamas, Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam, yang bernama Dr. Nizar Royan. Beliau gugur sebagai syuhada beserta keluarganya, yaitu 4 orang istri beliau, ditambah 12 anaknya dan 2 cucunya. Beliau berusia 50 tahun. Anaknya ada 12, laki 6, perempuan 6, istrinya ada 4, dan cucunya ada 2. Jadi memang di Palestina itu dianjurkan punya anak yang banyak. Punya anak yang banyak perlu sekali untuk menandingi orang-orang Zionis Yahudi. Beliau Dr. Nizar Royan, Asy-Syahid insyaallah rahmatullahi alaihi. Beliau mendapatkan S1 dari Jami'ah Imam Muhammad bin Sa'ud Riyad, S1-nya, dan S2-nya dari Jami'ah Islamiyah fil Urdun di Yordania. Kemudian S3-nya dari universitas di Sudan. Beliau adalah seorang profesor ahli hadis yang mengajar di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Jalur Gaza. Beliau mempunyai karya tulis yang cukup banyak ilmiah tentang ilmu hadis dan ilmu-ilmu syariat Islam yang lainnya. Dan beliau dikenal semangatnya dan dikenal juga mengobarkan semangat perlawanan kepada Yahudi tirani yang hina. Perjuangan beliau adalah membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi. bagi beliau, beliau rela mengorbankan segala-galanya, hartanya, jiwanya, semua yang beliau miliki untuk Islam wal muslimin. Bahkan cita-cita beliau adalah ish kariman au mut syahidan, hidup mulia dalam Islam atau mati syahid. Ada rekaman-rekaman ceramah beliau yang mengobarkan semangat. Dan ini juga menunjukkan bahwa para petinggi Hamas, para pemimpin Hamas, mereka tidak lari ketakutan. Mereka tidak bersembunyi di lorong-lorong dan mereka tidak hijrah ke negeri lain. Mereka tetap di medan tempur bersama rakyat, sholat jamaah di masjid, kumpul dengan masyarakat, tuh bahu-membahu, bantu-membantu, gotong royong, sehingga beliau pun gugur di tengah komunitas masyarakat. Rumahnya dibombardir oleh Zionis Yahudi. Beliau gugur semuanya, dan inilah memang cita-cita beliau. Cita-cita beliau itu adalah menang atau mati syahid, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap beliau benar-benar mati syahid dan mendapatkan fadilah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau beserta seluruh keluarganya. Kalau kemarin kumpul di dunia, ditindas, diboikot macam-macam, sekarang insyaallah beliau hidup di alam yang lebih nikmat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surganya. Orang mati syahid, dia tidak mati, bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah, mereka mendapatkan rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid mendapat keutamaan yang sebanyak-banyak. Begitu darahnya memuncrat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah semuanya. Tidak punya dosa antara dia dengan Allah. Hari kiamat ketika orang ketakutan, mereka tenang, mereka damai. Dia diberi kesempatan memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Dia dinikahkan dengan Al-Huril Ain, dengan bidadari, 72 bidadari. Dan berbagai macam keutamaan yang lainnya. Dan insya Allah beliau telah mendapatkan semua itu, beserta keluarganya, beserta seluruh syuhada di Palestina dan di seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemarin hari Sabtu malam dimulai serangan darat. Jadi sekarang serangannya lengkap, darat dan udara. Secara perhitungan memang kalah. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, Allah memberikan kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Kemenangan tidak mesti menang di medan perang. Kemenangan bisa berarti kalau perjuangan tetap berlanjut, itu adalah menang. Walaupun orangnya mati, walaupun orangnya gugur, tapi perjuangannya berlanjut terus, tapi keyakinannya tetap hidup, berarti itu adalah menang. Sebagaimana Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau rela gugur di medan Karbala, tapi beliau tetap membawa akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar untuk tidak dirusak gara-gara urusan materi duniawi. Beliau tidak kalah. Itu di antara bentuk kemenangan beliau. Beliau mati syahid dan ajaran Rasulullah tetap berjalan berkat syahidnya beliau. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, kita dianjurkan memperbanyak doa-doa untuk saudara-saudara kita. Kemudian kita juga membantu semampunya. Dengan doa, dengan air mata, dengan harta. Dan alhamdulillah, masyarakat begitu antusias membantu dengan dana-dana. Di Masjid An-Nur sudah terkumpul sampai saat ini sekitar 100 juta kurang lebih. Alhamdulillah. Dan kita akan berlanjut terus mengumpulkan sampai hari Ahad depan, tanggal 11. Itu hari terakhir. Dan kita mengadakan tabligh akbar di masjid ini jam 9 pagi, dan ada pemutaran film juga, sekaligus juga penggalangan dana. Kemudian setelah itu kita serahkan ke Jakarta, KISPA, Komite Indonesia untuk solidaritas Palestina. Kita serahkan ke mereka, dan insya Allah mereka itu amanat, bisa dipercaya. Kemudian juga ada hari Ahad yang lalu ketika disampaikan pertama kali, langsung ada yang merespon. Ada yang memberikan HP-nya, langsung HP-nya diberikan. ada yang memberikan cincinnya, ada yang memberikan perhiasannya dan macam-macam. Alhamdulillah, mudah-mudahan harta itu tidak hilang, oleh Allah dijadikan barokah, oleh Allah diberikan ganti dengan yang lebih baik, dan itulah harta yang kekal milik kita selamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya harta yang dibawa mati. Itu harta dibawa mati. Carilah harta dan bawalah mati. Itu di antara cara bawa harta sampai mati nanti. Kemudian kita berharap juga negara-negara di sekelilingnya, negara Mesir, negara Yordan, negara Suriah, mau membuka jalur. Karena jalur sangat penting. Sampai sekarang masih ditutup, obat aja gak boleh masuk, semuanya gak boleh masuk. Mudah-mudahan dibuka pintu hatinya mereka oleh Allah untuk mau membuka jalur itu, supaya bisa masuk bantuan-bantuan kemanusiaan, obat-obatan, bahkan juga para mujahidin yang akan berjihad di sana, insya Allah. Dan kita pun juga berharap oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk bisa berangkat ke sana menjadi relawan, dan bahkan harapan kita adalah iskariman aumut syahidan, hidup mulia dalam Islam atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yang lalu kita telah menyelesaikan sampai bab yang nomor 4, yaitu tentang larangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk bab yang 5 dari kitab ensiklopedia larangan ini, yaitu qala syaikhul musannif rahimahullahu taala, babun nahyi an yuqal masyaallah wa syi'ta. Bab larangan dikatakan masya Allah wa syi'ta, apa-apa yang dikehendaki Allah dan kamu kehendaki. Jadi maksud daripada bab ini adalah pembahasan tentang syirik dalam lafaz. Jadi syirik itu macam-macamnya banyak, bahkan lebih lembut dari semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Di antaranya adalah syirik-syirik dalam lafaz, dalam kata-kata. Di dalam riwayat Abu Dawud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, la taqulu masyaallah wa syaa fulan. Janganlah kamu mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya si fulan. Walakin qulu masya Allah thumma sya'a fulan. Akan tapi hendaklah kamu katakan ini adalah kehendak Allah, kemudian baru kehendaknya si fulan. Di situ ada beda yang sangat tipis tapi maknanya sangat besar. Beda antara wau dan tuma, antara dan dengan kemudian. Kehendak Allah dan fulan berarti menyamakan si fulan dengan Allah, syirik dalam lafaz. Kalau kehendak Allah kemudian kehendak si fulan, ini tuma, tidak disamakan. Berarti Allah dulu segala-galanya, baru si fulan adalah sebabnya. Nanti kita bahas di kandungannya. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan, melalui jalan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faraja'ahu fi ba'dil kalam. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat ini bertanya tentang beberapa hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, aja'altani lillahi adlan, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan Allah? La, bal masya Allah wahda. Jangan mengatakan begitu, tapi ucapkan saja masya Allah wahdah, ini hanya kehendak Allah saja yang Maha Esa. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kita lihat di sini, beliau benar-benar menekankan masalah tauhid, amat sangat ditekankan. Ditutup pintu rapat-rapat yang menuju ke arah syirik. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya agak panjang, tapi ceritanya bagus. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan yang lain-lainnya dari beberapa jalur, dari At-Tufail bin Sakhbar radhiyallahu taala anhu, beliau adalah saudara ibunda Aisyah, saudara seibu lain bapak. Annahu ra'a fi ma yaran na'im ka'annahu marra bi rahtin minal yahud. Bahwasanya sahabat At-Tufail, Tufail ini mimpi seakan-akan beliau sedang berjalan melewati sekelompok orang Yahudi. Faqala, lalu beliau bertanya, man antum, siapa kamu semuanya? Qalu nahnul yahud, mereka jawab, kami adalah orang-orang Yahudi. Qala, kemudian At-Tufail berkata, innakum antumul qaum laula annakum taz'umuna anna Uzairan ibnallah. Kata At-Tufail, kamu adalah sebaik-baik kaum kalau sekiranya kamu tidak mengatakan bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Kamu adalah yang baik kalau kamu tidak menyeleweng dalam agamamu. Faqalatil Yahud, lalu Yahudi menjawab, masih dalam mimpi itu, wa antumul qaum laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammad. Kata Yahudi, kamu juga sebaik-baik kaum kalau sekiranya kamu tidak mengatakan ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Jadi Yahudi enggak mau kalah. Bahkan oleh Yahudi ini dianggap sama dengan menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Yahudi ngerti kalau ini enggak boleh. Tapi Yahudi melanggar. Tsumma marra bi rahtin minan nasara. Kemudian beliau dalam mimpinya melewati sekelompok orang Nasrani. Faqala man antum? Qalu nahnu nasara. Lalu beliau bertanya, siapakah kamu? Mereka jawab, kami orang-orang Nasrani. Faqala innakum antumul qaum laula annakum taqulun al-masih ibnallah. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang baik sekiranya kamu tidak mengatakan Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan. Qalu, orang-orang Nasrani menjawab, tidak mau kalah, wa innakum antumul qaum laula annakum taqulun masyaallah wa masya'a Muhammad. Kamu hai orang Islam, kamu juga kaum yang baik sekiranya kamu tidak mengatakan ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Nasrani tahu kalau ini tidak boleh, bahkan disamakan dengan mengatakan Isa anak Tuhan. Jadi mereka tahu kebenaran loh. Yahudi Nasrani tahu yang benar, tapi memang mereka tidak mau dengan yang benar karena mereka punya dua sifat yang menghalangi mereka dari kebenaran, dan kita harus waspada dari dua sifat ini. Kalau ada dua sifat ini, tidak mungkin kita bisa sportif lagi. Apa itu? Yang pertama-tama al-kibru, sombong. Yang kedua adalah al-hasadu, iri dengki. Ini sifat bahaya, sifatnya iblis. Tidak mau iman, tidak mau sujud, gara-gara itu sombong dan iri dengki. Jadi mereka tahu yang benar, tapi dilanggar semuanya, gara-gara ada sifat itu. Kemudian, falamma asbaha, akhbara biha man akhbar, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa akhbaruhu. Kemudian keesokan harinya At-Tufail ini cerita, termasuk juga beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ceritakan mimpinya. Faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal akhbarta biha ahadan? Apakah kamu sudah cerita kepada orang lain tentang mimpi ini? Qala na'am, iya ya Rasulullah, saya sudah cerita. Kemudian falamma sallu khatabahum wa hamidallaha wa athna alaihi thumma qala. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan isi khutbahnya, inna tufailan ra'a ru'ya fa akhbara biha man akhbara minkum, wa innakum taquluna kalimatan kana yamna'unil haya' minkum an anhaakum anha. Qala la taqulu masyaallah wa masyaa Muhammad. Sesungguhnya Tufail mimpi, dan Tufail telah bercerita kepada sebagian dari kamu, yaitu kamu mengatakan satu kalimat yang aku itu malu mau melarang kamu. Aku malu mau melarang kamu, yaitu kamu jangan lagi mengucapkan ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Di sini ma'asyurah muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang sangat indah ini. Di antaranya tadi telah disebutkan, Yahudi Nasrani tahu kebenaran, tapi mereka memang tidak mau dengan kebenaran. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula tentang mimpi. Mimpi itu ada, dan mimpi itu ada artinya. Ada mimpi yang dari Allah, ada mimpi yang dari malaikat, ada mimpi yang dari setan, ada mimpi yang dari diri kita sendiri. Para ulama mengatakan mimpi yang dari Allah itu adalah mimpi baik, ar-ru'ya as-salihah. Demikian pula mimpi yang dari malaikat. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wa wahyu putus, ma baqiya illa al-mubasyirat. Dia adalah tersisa kecuali kabar-kabar gembira melalui mimpi-mimpi. Mimpi yang dari Allah itu adalah mimpi yang jelas, yang gamblang, yang tidak memerlukan penafsiran. Jelas. Seperti Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Ismail, jelas gamblang. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Adapun mimpi yang melalui malaikat itu butuh penafsiran berupa isyarat-isyarat. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada beliau. Ini butuh penafsiran, mimpi. Adapun mimpi yang dari setan adalah mimpi-mimpi buruk untuk menakuti kita, untuk membuat kita jadi sumpek, gelisah dan macam-macam. Kemudian mimpi-mimpi yang dari dalam diri kita sendiri, apa yang kita pikirkan hari itu terbawa dalam mimpi. Berhayal, kepingin apa? Kepingin rumah, lalu mimpi punya rumah. Berhayal, kepingin mobil, lalu mimpi punya mobil, dan seterusnya. Itu bawaan dari diri sendiri, gak ada artinya. Dan mimpi itu, mimpi yang sholihah, itu ada artinya. Bahkan ada ilmu takwil mimpi. Para nabi adalah orang yang ahli takwil mimpi. Termasuk ulama salafus soleh, banyak yang ahli takwil mimpi. Di antara yang terkenal adalah Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Ibnu Sirin pandai menakwilkan mimpi. Orang yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur dalam keseharian. Jadi mimpi dalam keseharian sama. Orang yang jujur di alam nyata, maka mimpinya pun juga jujur. Kalau di alam nyata dia suka bohong, mimpinya pun juga enggak benar. Mimpi. Kemudian mimpi-mimpi baik itu dianjurkan diceritakan, tapi kepada orang yang kita cintai dan cinta kepada kita, dan tidak khawatir dia hasad. Mimpi baik diceritakan. Rasulullah Muhammad SAW kalau mimpi cerita. Bahkan kalau pagi beliau sering tanya kepada sahabat, man ra'a minkum ru'ya, siapa di antara kamu yang melihat mimpi tadi malam, lalu beliau artikan mimpi itu. Adapun kalau mimpi-mimpi buruk, maka tidak boleh diceritakan. Amalan-amalan ketika orang mimpi buruk, pertama-tama ketika dia terbangun itu langsung dia berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min 'amali syaitan. Lalu dia meludah sebelah kiri 3 kali, yang keluar hanya percikannya saja tanpa ludahnya. Kemudian dia robah posisi tidurnya. Kalau tadi menghadap utara, sekarang menghadap selatan. Kalau tadi menghadap barat, sekarang menghadap ke timur. Dirubah posisi tidurnya. Kemudian juga kalau mau lebih afdol lagi, dia bangun, dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat. Kemudian jangan cerita kepada siapapun. Fa innahu la yadurruh, tidak akan berbahaya sedikit pun. Mimpi-mimpi yang baik, masya Allah. Mimpi itu memberikan motivasi. Mimpi di taman yang hijau, mimpi di surga, atau mimpi ketemu dengan orang-orang mati. Mimpi ketemu dengan orang mati itu benar, karena mereka di alam yang mereka gak mungkin berbohong. Mereka di alam nyata. Kita mimpi ketemu orang mati itu benar. Kecuali kalau dia mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka gak boleh diamalkan. Yang diamalkan adalah Al-Quran wa Sunnah tetap. Kalau kita lihat orang itu keadaannya baik, keadaannya baik, wajahnya bersih, putih, bajunya bersih, putih, pakai celak dia, masya Allah, berarti dia adalah bahagia di sana. Kalau dia keadaannya susah, pakai baju kuning, susah, sumpah, berarti dia susah, butuh doa. Itu betul. Dan buku yang paling baik yang bahas masalah mimpi-mimpi orang mati itu adalah bukunya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang berjudul Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh, bagus sekali, masya Allah, tentang mimpi. Kemudian yang penting adalah jangan kita menyandarkan hidup kita kepada mimpi-mimpi. Jadi jangan tiap hari bangun tidur duduk dulu, diingat-ingat tadi mimpi apa ya. Tadi enggak usah. Kalau kita bangun dan ingat tadi mimpi ini, oh baik, alhamdulillah, mudah-mudahan terjadi ya Allah. Oh jelek, mudah-mudahan enggak terjadi. Seperti itu. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa a'udzubika min syarriha. Kemudian juga jangan dijadikan hidup ini berdasar kepada mimpi semuanya. Tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi baik, alhamdulillah, termotivasi. Mimpi buruk, enggak usah dipikirin, selesai. Kemudian juga kalau cerita mimpi kepada orang yang tidak senang kepada kita, itu bahaya. Karena kadang satu mimpi mempunyai beberapa penafsiran. Satu mimpi ada beberapa penafsiran. Dan tafsir yang pertama disampaikan kepada kita, itulah yang terjadi. Ada sebuah hadis sahih yang berbunyi, Ar-ru'ya ala rijlin ta'ir malam tu'abbar fa'idha ukbirat waqa'at. Mimpi itu berada di kakinya burung selama belum ditakdirkan, ditakwilkan. Kalau sudah ditakdirkan, ditakwilkan, terjadi seperti itu. Jadi ada kalanya mimpi, satu mimpi itu ada beberapa makna, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Nah kalau kita cerita kepada satu orang, orangnya tuh jelek kepada kita, hasud, tentu dia akan menafsirkan yang jelek. Ketika telah ditafsirkan artinya begini, terjadilah seperti itu. Berarti terjadi seperti itu. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang kisahnya panjang tentang mimpi itu. Kemudian kita lanjutkan dulu berikutnya. Kemudian di sini ada faedah lagi. Ini kan melanggar. Tapi Rasulullah mengatakan, "Saya mau melarang kamu itu malu." Saya mau melarang kamu malu. Padahal saya tahu itu enggak benar. Kenapa demikian? Maka di sini ini kelihatan sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah tidak ngomong dari dirinya sendiri sebelum dapat wahyu. Beliau tidak berani mendahului Allah. Walaupun dia tahu ini enggak baik, ini enggak benar, kalau belum ada wahyu beliau enggak mau mendahului Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau kita sekarang sudah selesai wahyu, sudah jelas hukum. Hak adalah hak, batil adalah batil. Dan kejadian-kejadian model gini ini banyak dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk tentang menyolati orang munafik. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Rasulullah tetap nyolati. Padahal sahabat Umar bin Khattab melarang, "Jangan ya Rasulullah, ya munafik." Rasul tetap nyolati. Kenapa? Karena belum ada wahyu yang melarang. Baru setelah itu turun wahyu, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri." Enggak boleh nyolati. Baru beliau tidak menyolati. Kemudian berikutnya tinggal satu hadis, setelah itu kita ambil faedahnya. An Qutailah binti Saifi Al-Juhaniyah radhiyallahu taala anha, dari seorang sahabat wanita namanya Qutailah. Beliau berkata, "Ata habrun minal ahbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang ulama di antara ulama-ulama Yahudi datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Muhammad, ni'mal qaumu antum laula annakum tusyrikun. Hai Muhammad, kamu adalah sebaik-baik kaum kalau sekiranya kamu tidak syirik. Jadi di sini kita lihat ya, Rasulullah dengan orang Yahudi itu akrab rukun di Madinah. Sangat toleran. Bahkan kalau kita lihat piagam Madinah, begitu Rasulullah masuk Madinah, bikin piagam Madinah, diatur hubungan antara orang Islam dengan orang Islam, antara orang Islam dengan orang musyrik, antara orang Islam dengan Yahudi, diatur semuanya lengkap. Toleran amat sangat. Tapi Yahudi, ya itulah, sekali Yahudi tetap Yahudi. Kata Nabi Isa, mereka adalah hayyat auladul afa'i, ular anaknya ular. Mereka selalu melanggar, menyimpang, mengacau. Mereka selalu bikin onar, mereka selalu berkhianat, mereka adalah benalu dan macam-macam. Akhirnya tidak ada kata lain kecuali diusir. Mereka diusir. Di Madinah ada 3 suku besar Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. 3 suku besar Yahudi. Termasuk ketika perang Khaybar, benteng terbesar mereka, terkokoh di Khaybar, diserbu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Yahudi kalah telak pada waktu perang Khaybar. Karena itu Hamas, Harakah Muqawamah Islamiyah, itu di antara semboyannya adalah Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, tentara Muhammad pasti akan kembali lagi. Yahudi. Di sini salah seorang ulama Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tahu kebenaran. Hai Muhammad, kamu adalah kaum terbaik kalau kamu tidak syirik. Lalu Rasulullah menjawab, subhanallah wa madzaka? Subhanallah, beliau kaget. Apa itu? Qala, kata Yahudi, taquluna idza halaftum wal Ka'bah. Kamu kalau sumpah mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Qalat, fa amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Kata perawi hadis ini, kata Futailah, Rasulullah diam sebentar. Tsumma qala, kemudian Rasulullah menjawab, innahu qad qala, faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah. Kata Rasulullah, sesungguhnya telah dikatakan, sekarang sudah turun wahyu, yaitu barang siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan Tuhannya Ka'bah. Telah kita bahas yang lalu. Qala, kata pendeta itu lagi, ya Muhammad, ni'mal qaumu antum laula annakum taj'aluna lillahi niddan. Hai Muhammad, kamu adalah sebaik-baik kaum kalau sekiranya kamu tidak menjadikan sekutu untuk Allah. Kata beliau, subhanallah wa madzaka, maha suci Allah, apa itu? Qala, taquluna masya Allah wa syi'ta. Kamu mengucapkan ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Kata perawi hadis ini, Rasulullah berdiam sejenak. Kemudian Rasulullah bersabda, innahu qad qala, faman qala masya Allah falyakul ma'ha thumma syi'ta. Sesungguhnya telah dikatakan, barang siapa mengucapkan masya Allah, hendaklah ditambahi lagi thumma, kemudian kehendakmu. Mari kita ambil, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, fikih daripada bab ini. Yang pertama-tama adalah haram mengucapkan masya Allah wa sya'a fulan. Ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya si fulan. Ini diharamkan dan ini termasuk merusak tauhid dan ini menjerumuskan ke dalam syirik. Kemudian yang kedua, di antara faedah hadis ini, seorang muslim hendaklah hati-hati menjauhi syirik-syirik dalam lafaz. Syirik dalam ucapan ya. Ini sering terjadi dan ini bahaya sekali. Seperti apa? Seperti di antaranya orang mengucapkan, aku bersama Allah dan bersama kamu. Ini menyamakan dia dengan Allah. Aku pasrah kepada Allah dan kepada kamu. Cukup bagiku Allah dan kamu. Aku tidak punya siapa-siapa selain Allah dan kamu. Ya. Bagiku Allah di langit dan kamu di bumi. Demi Allah dan demi hidupku. Dan macam-macam. Ini adalah syirik semuanya. Sirik. Ini sirik gak melafat, hati-hati, bahaya sekali. Termasuk juga kalau diperinci tambah panjang nanti. Misalnya orang naik pesawat, kemudian berangkat dari Malang ke Jakarta, lancar semuanya, turun di Bandara Soekarno-Hatta, dia mengatakan, wah cuacanya bagus. Cuacanya bagus. Pesawatnya selamat karena cuacanya bagus. Ini syirik. Kenapa? Yang menyelamatkan pesawat itu Allah, bukan cuaca. Sebaik apapun cuacanya, kalau Allah tidak megang pesawat itu jatuh. Atau ketika ada goncangan, lalu selamat pesawatnya, dia mengatakan pilotnya pinter. Nah ini syirik juga. Dalam lafaz. Kenapa? Yang menyelamatkan Allah, bukan pilot. Kalau mau ditambahi pilot, tidak apa-apa. Tapi pakai kata-kata, kemudian. Alhamdulillah, diselamatkan Allah. Kemudian juga pilotnya pinter. Alhamdulillah, ala salama. Kemudian juga cuacanya bagus. Lembut kan? Tapi harus hati-hati. Ketika ada pencuri mau masuk rumah, lalu anjing menggonggong. Kemudian pencurinya lari, enggak jadi masuk rumah. Dia mengatakan, kalau bukan karena anjing, pencuri masuk rumah. Nah, ini syirik. Kalau bukan karena Allah, kemudian gonggongan anjing. Lembut sekali. Allahu Akbar. Tauhid ini bab yang sangat mendalam. Lembut, lembut. Karena tauhid ini paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dosanya banyak. 99 catatan amal dosa. Masing-masing sejauh mata memandang. Dia menyangka binasa, masuk neraka. Ternyata dia punya bitokoh, kartu kecil. Isinya adalah tauhid. Walaupun dia dosanya banyak, tapi dia enggak pernah syirik, masih punya modal tauhid. Ketika ditimbang, yang berat adalah kartu kecil itu, dan dia pun masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Tauhid. Demikian pula orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena tauhidnya kuat, tawakalnya kepada Allah hebat. Tauhid. Kalau kita bicara tauhid, luar biasa. Kemudian kenapa kok dilarang? Karena menurut ilmu bahasa Arab, li'annal wawa tufidul jam'ah wal musyarakah fi mutlaqil hukum. Karena huruf wawu, yaitu kata-kata dan itu mengandung unsur gabung dan bersama, sama-sama. Jadi Allah sama dengan dia. Aku bersama Allah dan bersama kamu. Cukup bagiku Allah dan kamu. Menyamakan dia dengan Allah. Kalau pakai wau. Sementara kalau memakai kata-kata thumma, maka thumma menurut ilmu bahasa Arab yufidu tartib ma'at tarafi, urut-urutan, tapi enggak sama. Istilahnya itu Allah segala-galanya, kemudian baru kamu adalah sebabnya. Sebabnya seperti itu. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, hadis ini juga bantahan kepada kelompok yang mengatakan semuanya serba takdir, yang dikenal dengan kelompok Jabriyah. Jabriyah mengatakan kita tidak punya kehendak, kita tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan, kita pasrah saja, nurut aja kita sudah. Jadi istilah Jabriyah itu kamu begini, kamu begini, kamu masuk neraka. Kamu begini, kamu masuk surga. Ini dibantah. Di hadis-hadis tadi dikatakan Masya Allah, tsumma syi'ta. Kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Jadi kita punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya kekuasaan, tapi tetap di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selalu dibahas di pembahasan akidah, yaitu tentang masalah takdir. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, sebenarnya di sini ada lagi bab yang baru, tapi saya kira waktunya tidak cukup ya. 7.5 ya. Iya. Jam 7 lebih 5 menit. Kita lanjutkan aja, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Kalau tidak kita sambung berikutnya nanti. Bab yang nomor ke-6 yaitu babun nahyi an sabbid dahr, bab larangan mencaci maki masa. Mencaci maki masa, siang, malam, hari, panas, dingin, ini adalah masa. Dilarang kita mencaci maki masa. Dan ini juga sering terjadi. Ketika musim dingin kita marah-marah. Wah, apa ini dingin, tidak enak, dingin semuanya. Ketika panas, marah-marah. Wah, siapa, tidak enak, panas, marah-marah. Seperti itu. Hujan, marah-marah. Apa ini hujan terus, pakaian tidak ada yang kering. Nah, ini hukumnya haram. Termasuk ini tauhidnya rusak. Kenapa? Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang dicaci maki siapa? Allah. Tapi berbeda antara khabar dengan pencaci maki. Kalau memberitahu tidak apa-apa. Sekarang ini panas ya. Nah, tidak apa-apa. Tidak ada niat mencela. Tidak ada niat mencaci maki. Memberitahukan saja. Sekarang ini dingin ya. Tidak apa-apa. Kok hujan terus ya sekarang ini ya. Ya apa-apa pemberitahuan. Yang dilarang adalah sabud dahr, mencaci maki masa. Di dalam riwayat Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Ini hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Para ulama mengatakan hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak dimasukkan di dalam Al-Qur'an. Dan ada beberapa beda antara hadis qudsi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama-tama, ayat Al-Qur'an itu lafdhuhu wa ma'anihi minallah. Lafaz dan maknanya dari Allah. Redaksinya semuanya dari Allah. Ya memang gitu. Sementara kalau hadis qudsi, para ulama mengatakan redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bedanya pula, ayat-ayat Al-Qur'an itu mutawatir, tidak ada khilaf, itu adalah benar, hak, tidak ada khilaf. Kita enggak percaya satu huruf saja kafir. Sementara kalau hadis qudsi sama dengan hadis-hadis yang lainnya, perlu diteliti dulu sanadnya. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bahkan bisa maudhu, palsu. Kemudian di antara bedanya pula, ayat-ayat Quran itu kita membacanya dapat pahala. Satu huruf dapat satu kebaikan sampai dilipatkan 10 kali lipat. Sementara kalau hadis qudsi maka sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Tidak ada keistimewaan seperti itu. Itu di antara beda antara hadis qudsi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yu'dhini Ibnu Adam." Manusia, anak Adam itu yu'dhini, menyakiti aku. Menyakiti aku. Artinya ucapannya itu enggak sopan, ucapannya enggak akhlak, ucapannya melanggar. Dan di sini kita lihat ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Ibnu Adam, anak Adam. Berarti kita manusia ini adalah anak cucunya Nabi Adam. Di Quran juga sering ada ayat yang berbunyi ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Nabi Adam itu manusia atau kera? Manusia atau kera? Nabi Adam manusia seutuhnya, beliau nabi. Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kera. Dan kita keturunannya Nabi Adam. Asal usul manusia itu adalah Nabi Adam, bukan kera. Ini aja cukup. Teori Darwin terbantah. Selesai gini aja. Hai Darwin, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia. Berarti kami bukan keturunan kera. Selesai, terbantah sudah. Kamu keturunan kera. Kami percaya. Iya, dia ngaku sendiri keturunan kera. Seperti itu. Kemudian ada satu kisah yang menarik tentang kera. Kera itu kayak manusia ya. Di dalam apa kehidupan hewan kera itu ada pernikahan atau tidak ya? Kera itu kalau punya istri, itu kan istrinya sama dia terus kan, enggak berselingkuh. Iya, kera itu lain dengan binatang yang lain loh. Jadi kera itu kalau punya istri, ya dia sama dia terus, kayak orang ngawin gitu loh. Kalau hewan yang lain kayak ayam itu kan bebas ya, hari ini dengan siapa, besok dengan siapa. Cuman untung enggak ada HIV gitu aja. Ayam kena HIV kan bahaya nanti, enggak ada orang berani makan ayam nanti. Tapi kalau kera itu tidak, kera itu kayak manusia. sama dia terus. Karena itu di dalam riwayat di Sahih Bukhari ada satu hadis yang mungkin menurut sebagian itu enggak masuk akal, tapi hadisnya sahih. Itu disebutkan di sana bahwasanya salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat pada zaman jahiliyah ada kera jantan berzina dengan kera betina. Lalu kera-kera yang lainnya melihat. Ya, kata sahabat itu ra'aitu fil jahiliyati kirdan zana bikirdah far'au huma al-qurud farajamu huma hatta mata. Ya, kera-kera yang lain lihat, lalu kera-kera yang lain kumpul semuanya merajam, dirajam. Dilempar batu, dua kera tadi sampai mati. Subhanallah, gara-gara berzina, gara-gara berselingkuh. Berarti kera itu mungkin ada nikah ya. Mungkin ada nikah di antara mereka. Nikah caranya kera mungkin ya. Gitu. Iya. Ini juga tampak kepada kita ma'asyiral muslimin, zina itu adalah perbuatan yang amat sangat tercela. Sampai hewan pun kera tahu kalau zina itu adalah tercela. Kera itu kalau zina dirajam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Mari kita tutup aja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarattin wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma fukka qaida asral muslimin. Allahumma anqidh al-masjid al-aqsa min al-yahud al-ghasibin. Allahumma radd al-muslimina raddan jamila. Allahumma alif baina qulubi al-muslimin wa aslih dhata bainihim. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin wa aflidh dhalimina fi dhalimin wa akhrijna minhum salimina wa nimin ya rabbal alamin. Allahumma hayyi لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر في المعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وخصوصا في غزة وفي كل مكان. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومقر من مقر فينا عيدا عليه وحفرة من حفر لنا حفرة واقعا هو فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا الله يا سيدنا مسوقا ليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم ما شئت. اللهم اكفناهم ما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.